nobody contacts us. Fuck you, semesta, kembali untuk bersatu. Untuk kamu lah, yang terlalu banyak bicara. Kami tetap di udara.